menyayang. Kenyataan di dunia tak semua mimpi menjelma nyata. Cinta tak selalu berakhir bahagia. Di manakah kan bermuara perjalanan nestapa? Sadarkah kita tak semua tanya menemukan jawabnya? Tak semua tanya menemukan jawabnya. Mampukah kita untuk menerima segala ketentuannya? Tiada tempat untuk berserah, hanya padamu yang kuasa.